Wasalisu nadzuruhu ila zawati maharimi binasabin aw radain aw musaharah. Ini masih berhubungan dengan keterangan sebelumnya tentang jenis-jenis penglihatan laki-laki terhadap perempuan. Jenis yang ketiga atau bagian yang ketiga adalah melihat kepada perempuan yang masih mahram, yang masih memiliki hubungan nasab atau rodo, hubungan menyusui atau musuharoh, hubungan menantu wa amatihi al muzawajah, dan melihat kepada budaknya yang sudah dinikahi orang lain. Fayajuzu ayyanduru fima ada ma baina surrati wa rukbah. Bagian yang ketiga ini lelaki hanya diperbolehkan melihat bagian-bagian tubuh dari wanita yang telah disebutkan tadi. Boleh melihat bagian tubuhnya, tapi tidak diperbolehkan melihat anggota tubuh antara lutut dan pusar. Amal ladzi bainahuma fayahrumu nadzuruh, dan hukum melihat anggota tubuh antara pusar dan lutut hukumnya haram. Jadi perempuan di bagian yang ketiga ini ada dua, yaitu perempuan yang masih mahram, yaitu perempuan yang haram dinikah, dan juga budak-budak yang sudah dinikahi orang lain. Warabi'un nadzuru ilal ajnabiyyati li ajli hajatin nikah. Bagian yang keempat adalah melihat wanita yang bukan mahram, tetapi melihatnya dikarenakan kebutuhan, yaitu untuk menikahinya. Jadi melihat di saat ingin menikahi, ya, di saat ta'aruf atau di saat melamar. Fayajuzu lisahsi inda azmihi ala nikahil ala nikahim ra'atin an-nadhuru ilal wajhi wal kafaini minha zahiran wa batinan. Seseorang yang ingin menikahi perempuan, dia diperbolehkan untuk melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi telapak tangan bagian dalam maupun bagian luar, ini semuanya boleh dilihat. Wa ilam ta'dan lahu zaujatu fi dzalik, walaupun istri dari laki-laki itu tidak mengizinkan untuk melihatnya. Jadi kasusnya adalah laki yang sudah memiliki istri, kemudian dia ingin menikah lagi dan dia meminta izin kepada istri pertamanya untuk melihat calon istri keduanya. Lalu istri pertama tidak mengizinkan. Walaupun demikian, hukumnya tetap boleh, ya. Hukumnya tetap boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan yang ingin dinikahi. Wa yanduru minal amati ala tarjihin nawawi inda qasdi khidbatiha ma yanduruhu minal hurrah. Menurut pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, yang dianggap pendapat kuat oleh Imam Nawawi, hukum wanita yang berstatus budak ini sama dengan wanita merdeka. Artinya, bila ingin menikahi budak, yang boleh dilihat juga hanya wajah dan kedua telapak tangan. Wal khamisun nadzuru lil mudawah. Yang kelima adalah melihat tubuh wanita yang penglihatan itu dikarenakan pengobatan. Jadi ini berlaku bagi ahli medis atau bagi tabib, ya. Fayajuzu nadzuru tabibi minal ajnabiyyati ilal mawadi allati yahtaju ilaiha fil mudawah hatta mudawatil farji. Bagi ahli medis, dia diperbolehkan melihat bagian tubuh wanita yang manapun, asalkan bagian itu memang butuh untuk pengobatan. Bahkan boleh melihat kemaluannya bila memang pengobatan diperlukan untuk mengobati kemaluan. Wa yakunu dzalika bihuduri mahramin aw zaujin aw sayyid. Tetapi disyaratkan untuk kebolehan ahli medis melihat bagian tubuh perempuan, disyaratkan di tempat itu harus ada mahram, harus ada mahram yang menemani, atau suaminya atau tuannya. Wa alla takuna hunaka imra'atun tu'alijuha, dan disyaratkan juga tidak ada ahli medis yang berjenis kelamin perempuan. Jadi ahli medis ataupun dokter laki-laki, dia diperbolehkan melihat bagian tubuh perempuan manapun pasiennya, selama di daerah itu tidak ada ahli medis atau dokter perempuan. Wasadisun nadzuru lisyahadati 'alaiha. Yang keenam adalah melihat untuk menyaksikan, melihat untuk menjadi saksi, bagi perempuan. Fayan duru syahidu farjaha inda syahadatihi bizinaha aw wiladatiha. Jadi bila ada perempuan yang melakukan zina atau perempuan yang sedang melahirkan, seorang laki-laki boleh melihat ke kemaluannya bila dia ingin menjadi saksi, kelak di pengadilan. Jadi tentunya untuk menjadi saksi zina, seseorang harus melihat hubungan itu dengan jelas. Jadi dia boleh melihat kemaluan dari perempuan itu. Fa'in ta'amadan nadhuro li ghairi syahadah fasaqo wa ruddat syahadatuh. Yang sulit adalah bila seorang laki-laki melihat kemaluan perempuan di saat dia berzina dan dia syahwat, dia melihatnya tidak dikarenakan untuk menjadi saksi, tetapi dikarenakan yang lain, maka seketika itu seorang yang melihat kemaluan perempuan itu seketika itu menjadi fasik, dan kelak dia bila dia bersaksi maka persaksiannya ditolak. Awin nadzuru lil muamalati lil mar'ati fi bai'in wa ghairi. Atau melihat perempuan yang dikarenakan bermuamalah, bertransaksi baik itu jual beli atau yang lain. Fayajuzu nadzuru aina dzuruhu ilaiha. Wa qawluhu ilal wajhi minha khosatan yarji'u li syahadati wal muamalah. Jadi untuk menjadi saksi ataupun sedang bertransaksi dengan perempuan, seseorang boleh melihat wajahnya saja, ya, hanya boleh melihat wajahnya saja. Artinya seorang pembeli laki-laki dia boleh melihat wajah dari penjual perempuan bila memang sedang bertransaksi, karena dikhawatirkan nanti di saat ada pertikaian di antara keduanya dan kasus itu dibawa ke meja hijau karena hukum, dikhawatirkan pelakunya tidak memiliki bukti yang kuat, ya. Jadi dibolehkan untuk melihatnya. Wasabiun nadzuru ilal amati indabtiyaiha aisyiraiha. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah melihat budak perempuan di saat ingin membelinya. Jadi seorang laki-laki ingin membeli budak perempuan. Fayajuzu nadzuru ilal mawadi illati yahtaju ila taklibiha. Fayanduru atrafaha wa sya'raha la aurataha. Lelaki yang ingin membeli budak perempuan, dia diperbolehkan melihat di bagian tubuh yang memang butuh untuk dilihatnya. Jadi hanya diperbolehkan melihat sisi ujung-ujungnya saja, rambutnya. Tidak diperbolehkan melihat aurat dari calon budak yang ingin dibeli. Fasulun fima la yasihun nikahu illa bih. Fasal menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi syarat kesahan nikah. Wa la yasihu aqdun nikahi illa biwaliyin adlin wa fi ba'dinn nusahi biwaliyin zakarin. Akad nikah tidak sah kecuali adanya wali, seorang wali yang adil. Dan di sebagian manuskrip menggunakan kata waliyin zakar. Wa huwa dirajun 'anil untha fa innaha la tuzawwiju nafsaha wa la ghayraha. Kalau menggunakan redaksi wali zakar, wali yang berjenis kelamin laki-laki, maka mengecualikan wali perempuan, karena perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan tidak bisa juga menikahkan orang lain. Walayasihu aqdun nikahi aidan illa bisyuhudi illa bihuduri syahidai adlin. Selain disyaratkan adanya wali, nikah juga diharuskan ada dua saksi yang adil yang menyaksikan proses pernikahan. Wa dzakara al-musannifu syarta kullin minal waliyyi wasyahidaini fi qawlihi wa yaftakiru al-waliyyu wasyahidan ila sittati syara'it. Kemudian tentang syarat wali dan syarat saksi, semuanya telah dijelaskan oleh musannif di ucapan beliau wa yaftakirul wali wa syahidani ila sittati sara'id.